السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah jalla sya'nuhu wa ala senantiasa melimpahkan kita dengan karunia-karunia terbaiknya, memberikan kepada kita rahmat dan keutamaannya, melimpahkan kepada kita segenap keberkahan dan segala inayah dan taufiknya, sehingga kita bisa selamat di dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tugas kehambaan diri kita di hadapannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali membaca kitab Ad-da'u wad-dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pembicaraan kita masih dalam struktur pembahasan tentang berbagai bentuk akibat, ya, berbagai bentuk akibat dari perbuatan dosa. Bahwa dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam selalu memberikan dampak negatif dalam kehidupan di dunianya. Dan otomatis akan memberikan pengaruh, ya, pada kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sesudah mati. Adapun dampak-dampak dan akibat buruk yang diderita oleh seorang hamba di dalam kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan karena setiap perbuatan dosa memiliki mas'uliyat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman tersebut untuk melebur perbuatan dosa tersebut, sehingga seorang hamba berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sudah diampuni seluruh dosanya. Yamshiya ala wajhil ardi walaysa alihi khati'ah, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak negatif tersebut, ya, dampak buruk dari perbuatan dosa tersebut pada diri seorang hamba, ya, tanpa memberikan itu sebagai sebuah balasan atas perbuatan dosanya yang akan mengampuni, ya, seluruh perbuatan dosanya itu di dunia, tetapi sebagai tambahan daripada perbuatan, maaf, sebagai tambahan hukuman bagi seorang hamba di dunia ini di samping hukuman yang akan diterima di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Semua itu tahta masyiatillah. Kenapa demikian? Karena ada di antara manusia ini yang tergolong di antara orang-orang yang tetap dengan keimanannya, ya. Orang-orang yang beriman, ya, selama tidak mencampurkan keimanannya dengan kemusyrikan, selama dia wafat dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tidak akan kekal di dalam neraka. Tetapi orang-orang yang mencampurkan, ya, keimanannya itu dengan kemusyrikan, dengan hal-hal yang menyebabkan runtuhnya pondasi-pondasi keimanannya, dia akan kekal di dalam neraka. Ya. Ini sering ditegaskan oleh para ulama. Ketika seorang itu kemudian gugur keimanannya, maka segala dampak buruk dari dosa yang dilakukan di dunia ini hanyalah sebagai tambahan. Dari kekekalan dan keabadian dosa akibat dosa hukuman Allah di akhirat nanti. Namun ketika seseorang mampu menyelamatkan dirinya dari kekufuran, maka seluruh dampak negatif dari perbuatan dosa tersebut adalah hal-hal yang akan menggugurkan kesalahannya, sehingga dia akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian-bagian akhir kemarin kita sudah membahas ya tentang bagaimana setan iblis la'natullahu alaihi memberikan petunjuk kepada bala tentaranya di dalam menggoda manusia melalui as-sagrat, berbagai celah yang ada di dalam diri manusia. Di sana ada celah pendengaran, ya, celah penglihatan, kemudian celah lisan, celah tangan, celah kaki, dan berbagai bentuk celah yang ada di dalam diri manusia. Kenapa demikian? Karena setiap karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia juga memuat amanah dan tanggung jawab. Ketika karunia dan kenikmatan tersebut ditempatkan pada tempatnya, ya, ditempatkan pada posisinya, ini yang dinamakan dengan asyukru. Lianna haqiqata syukri wab'u kulli ni'matin fi mahalliha. Karena hakikat daripada bersyukur adalah menempatkan setiap karunia pada tempatnya, maka seseorang akan mendapatkan pahala. Seseorang akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Tapi ketika karunia-karunia yang diberikan oleh Allah melalui sekujur tubuh kita, melalui segenap panca indera yang Allah berikan kepada kita, melalui segenap karunia kenikmatan lain ya yang Allah berikan pada diri kita, itu tidak disyukuri, tidak diletakkan pada tempatnya, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, ya, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh sebab itu setan tidak pernah membiarkan manusia menggunakan seluruh anggota tubuh yang ada di dalam dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil jumlati, kata beliau, fa'iddu lil umuri aqranaha. Kata setan kepada bala tentaranya, gunakanlah segala sesuatu dalam diri manusia itu secara bersamaan. Gunakan syahwatnya ya untuk menggulingkan kewaspadaan seseorang. Gunakan ketidakwaspadaan seseorang atau kelengahannya agar manusia terjerembab ke dalam syahwatnya. Dan gunakan kedua-duanya agar manusia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkhulu 'ala kulli wahidin min bani Adam min babi iradatihi wa syahwatihi. Wadkhulu 'ala kulli wahidin min bani Adam. Ya, datangi setiap anak Adam itu min babi iradati wa syahwatihi. Dari pintu keinginan dan syahwatnya, ya. Dari pintu keinginan dan syahwatnya. Seorang hamba mau makan, ya. Ya, gunakan ini untuk bermaksiat, ya. Ketika seorang hamba ingin menunaikan kewajiban suami istri, gunakan ini untuk bermaksiat, ya. Ketika seorang hamba ingin mencari rezeki, gunakan ini untuk bermaksiat. Bahkan ketika seorang hamba melangkah ingin sholat sekalipun, ya, ingin beribadah sekalipun, gunakan ini sebagai celah untuk bermaksiat. Sehingga seorang hamba sholat tapi dia bermaksiat. Seorang hamba itu berpuasa tapi dia bermaksiat. Seorang hamba itu melaksanakan haji tapi dia bermaksiat. Dan seorang hamba itu melaksanakan kehidupan sehari-harinya, dia bermaksiat. Wasa'iduhu 'alaiha. Gunakan syahwatnya itu untuk menguasai segala keinginannya. Wa kunu a'wanan lahu 'ala tahsiliha. Gunakan segala macam cara agar seorang hamba itu membalut segala keinginannya itu dengan syahwat. Segala keinginannya itu dengan syahwat. Ya, hati-hati dengan niatun salihah. Niat salihah atau niat yang bagus yang dimiliki seorang hamba. Karena ketika seorang hamba memiliki niat yang bagus, bukan hanya salat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya ibadah haji atau puasa, bahkan ketika dia tidur pun dia beribadah. Ya, ketika dia mencari rizki dia beribadah. Ketika dia berhubungan suami istri sekalipun dia beribadah. Ini jangan sampai terjadi, kata iblis kepada bala tentaranya. Wa idza kana Allah qad amarahum ay yasbiru lakum wa yusabiru. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an kepada kaum muslimin untuk tabah menghadapi godaan kalian. Wa yusabiru, melipat gandakan kesabaran untuk apa namanya melawan kalian, ya, untuk berjuang menghadapi kalian. Wa yurabitu alaikum bis-suhur, bahkan Al-Qur'an itu membuat sebuah peristilahan yurabitu fis-suhur, menghadapi godaan setan itu seperti seseorang itu membangun posko-posko kekuatan di medan perang. Membangun gardu-gardu dan garda-garda kekuatan di medan perang. Seperti itulah perumpamaan ar-ribat fi sabilillah, murabata fi sabilillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Adam kaum muslimin untuk bersabar menghadapi kalian, melipat gandakan ketabahan menghadapi kalian, bahkan membangun garda-garda peperangan melawan kalian, fasbiru antum, maka kalian juga harus melakukan hal yang sama. Tabahlah menghadapi manusia. Wasabiru, lipat gandakan ketabahan kalian menghadapi manusia. Warabitu, ya, warabitu alaihi bisughur, ya, buatlah, ya, garda-garda peperangan, ya, buatlah pasukan-pasukan berperang melawan kaum muslimin, ya, agar mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantahizu furasakum, ya, maaf, wantahizu furasakum, ya, dan gunakan furasakum segala kesempatan kalian. Furas jamak dari fursah, gunakan segala kesempatan dan peluang kalian. Fihim, di dalam menggoda mereka. Inda syahwati wal ghadab, terutama sekali katanya ketika manusia itu sedang melampiaskan syahwatnya, ketika manusia itu sedang marah, ya, ketika manusia sedang melampiaskan syahwatnya, ya, ini ada dua kemungkinan, melampiaskan syahwat dengan cara yang halal dan melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Nah, ketika manusia sedang melampiaskan syahwatnya, dia dalam posisi lengah. Biasanya orang kalau sudah melampiaskan syahwat, nafsu kebinatangannya akan datang. Kalau dia sudah makan, ya, apalagi sudah keenakan makan, dia lengah. Ya, ketika manusia itu sedang melampiaskan syahwatnya, dia lengah, ya, karena dia sedang melampiaskan nafsu kebinatangannya. Ketika manusia teringat kepada Allah pada saat itu, itulah saat terburuk bagi setan. Maka ketika ada seorang itu yang lupa baca basmalah, lalu di tengah jalan dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Dia ingat, dia langsung membaca bismillahi awwalahu wa akhirah. Itu setan akan berguling-guling menangis. Karena saat paling tepat menggoda manusia itu ketika dia sedang melampiaskan nafsu syahwatnya. Kok tiba-tiba manusia malah ingat Allah, setan menangis-nangis. Begitu juga ketika manusia mau melakukan hubungan suami istri, kemudian dia mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami jadi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, jauhkan setan dari semua yang kau rizkikan kepada kami. Ini saat dimana setan paling terpukul. Orang lagi mau melampiaskan nafsu syahwat kebinatangannya, kok tiba-tiba ingat Allah. Semua yang harusnya jadi jalan menuju pelampiasan syahwat secara haram, malah justru jadi ibadah. Si hamba Allah ini lagi enak-enakan, malah dia mendapatkan pahala ibadah. Itu paling memilukan bagi setan. Makanya pada saat mau melampiaskan syahwat, setan datang di situ untuk menggoda manusia. Walau godak, begitu juga ketika orang sedang melampiaskan amarahnya. Fala tastaduna bani Adam fi a'zam min hadzainil mawtinaini. Kalian tidak akan bisa mengincar anak Adam, memburu anak Adam fi a'zam, dengan cara yang lebih berpeluang berhasil, min hadzainil mawtinaini, daripada ketika anak Adam sedang dalam dua kondisi ini. Melampiaskan syahwat atau sedang marah. Itu enggak ada posisi yang lebih memungkinkan setan untuk melampiaskan syahwatnya. Makanya Islam menganjurkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberitahukan kepada kita pahala-pahala yang tidak terbayangkan oleh kita, gitu loh. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Wa la tubadziru tabdzira. Jangan kalian mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Karena mubadzir itu temannya setan. Orang yang memubadzirkan hartanya itu temannya setan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah di muka bumi ini yang halal, yang baik bagi kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ini saya berkali-kali menyampaikan, ya, kenapa makan, ya, makan itu, makan dan menikmati makanan yang halal itu, lalu diiringi dengan perintah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan pada saat kita makan tuh banyak gitu loh. Mulai dari makan yang haram, makan yang makruh, makan yang syubhat. Mulai dari cara makan, ya, cara makan yang makruh, cara makan yang syubhat, cara makan yang haram. Mulai dari mencampurkan, ya, makan kita dengan hal-hal yang syubhat, dengan hal-hal yang makruh, dengan hal-hal yang haram. Itu banyak sekali. Mulai dari makan sesuatu yang haram, tetapi dengan cara yang haram, makan yang halal dengan cara yang haram. Makan yang halal dengan cara yang syubhat. Dan berbagai macam hal yang lain. Makanya banyak sekali langkah-langkah setan. Oleh sebab itu Abu Abdullah Al-Wahibi pernah mengatakan, man adkhala fudulan minat ta'am akhraja fudulan minal kalam. Orang yang memasukkan unsur-unsur sampah ke dalam perutnya akan mengeluarkan unsur-unsur sampah melalui lisan dan mulutnya. Jadi omongan orang yang kotor, omongan orang yang tidak bagus, ya, yang bermuatan sampah, caci maki, ghibah, ya, jorok dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari apa yang dimakan oleh seseorang. Kalau orang banyak ngomong yang enggak penting, berarti dia banyak makan yang enggak penting. Makanya nuansa makan-makan, ya, nuansa makan-makan hanya untuk menghabiskan waktu, itu sama saja nuansa makan-makan untuk mengumbar nafsu syahwat melalui lisan. Sambil makan, sambil ngomongin orang, sambil makan, sambil gibah. Ya. Sekarang ini banyak sekali kebiasaan makan yang dibangun oleh manusia, bukan karena kebutuhan. Tapi karena sekadar ingin melampiaskan hasrat bersenang-senang. Apakah itu haram? Tidak. Ya. Selama itu halal, tidak. Cuma sekali lagi, ketika seseorang itu melakukan banyak hal yang tidak memberikan manfaat buat dirinya, ujung-ujungnya akan menjebak dirinya pada perbuatan-perbuatan yang diragukan. Mulai dari makruh, syubhat, sampai akhirnya haram, gitu loh. Awalnya hanya duduk-duduk sambil makan-makan, buka topik kesana kemari, mulai dari topik-topik yang bermanfaat, yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat sama sekali, sampai yang makruh dan syubhat. Akhirnya topik-topik yang berbau maksiat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Topiknya dakwah tapi ngomongin orang. Ya. Topiknya bisnis tapi menjelek-jelekkan orang. Kira-kira seperti itu. You are what you eat, kama kamu akan menjadi seperti apa yang kamu makan. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Kalau bahasa Qur'annya, hendaknya manusia itu melihat apa yang dia makan. Nah, jadi jelas sekali di sini, ya, ketika manusia melampiaskan syahwatnya, itu saat paling bagus setan menggoda manusia. Ketika manusia sedang marah, itulah saat setan mudah menggoda manusia. Wa'alamu anna minhum man yakunu sultanu syahwati alihi aghlab. Karena kalian harus tahu, wahai bala tentaraku, kata iblis, ada manusia itu yang tipikalnya lebih mudah didominasi oleh nafsu syahwatnya. Jadi dia lebih mudah tertunduk, lebih mudah diarahkan menuju hal yang salah ketika dia sedang melampiaskan syahwatnya. Karena nafsu syahwatnya lebih mendominasi dirinya. Wasultanu ghadabi dha'ifun maqhur, tapi jiwa amarahnya lemah gitu loh. Jiwa amarahnya lemah dan mampu dikendalikan. Jadi ini bukan tipikal orang yang bisa atau mudah disesatkan karena nafsu amarahnya. Dia orang yang mudah menahan nafsu amarah, penyabar ya. Saking penyabarnya sampai dekat-dekat sama malas gitu loh. Karena antara sabar sama malas itu biasanya dekat-dekat amat. Ya, antara sabar dengan dengan syaitanun akhras itu dekat banget gitu loh. Sabar sama setan bisu. Setan bisu itu apa? Yang ninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Saking sabarnya maksiat dibiarin. Ya, sampai saking sabarnya agama Allah dihinakan, dia diam-diam aja gitu. Dia cuek-cuek aja. Ini antara sabar sama bisu terhadap kebenaran itu beda-beda tipis, ya. Nah, tapi tipikal orang kayak gini memang orang yang mampu nahan amarah. Nah, orang yang kayak gini, ya, itu mungkin bisa digoda dengan syahwatnya. Kemungkinan dalam melampiaskan nafsu syahwat dia lemah, gitu loh. Fakhudhu 'alaihi tariqa syahwa, maka orang yang semacam ini gunakan syahwatnya untuk mencelakakan dirinya. Wa da'u tariqal ghadab, enggak usah biarin aja dia, enggak usah marah, enggak apa-apa. Yang penting dia terjebak dalam syahwat. Dia enggak marah-marah, dia tenang-tenang, enggak apa-apa, di tengah kesendiriannya bikin dia bermaksiat. Pikirannya maksiat, imajinasinya maksiat. Di tengah kesendirian dia melakukan maksiat demi maksiat. Enggak ada orang yang tahu dia bermaksiat, tapi dia tenggelam dalam maksiat. Wal iyad billah, summal iyad billah. Wa minhum man yakun sultanul ghadab alaihi aghlab. Tapi ada orang yang sifat marahnya lebih mendominasi gitu loh. Mungkin orangnya bukan termasuk yang suka memperturutkan syahwat, ya. Makan, dia dikit aja minum ala kadarnya gitu ya. Maaf, hubungan suami istri juga antara ada dengan enggak gitu. Saking kadang-kadangnya sampai nyaris enggak pernah, ya. Orang yang semacam ini memang tipikalnya bukan tipikal pemburu syahwat. Ya. Tetapi dia orang yang sangat sulit menahan nafsu amarahnya. Yaqulu sultanu ghalib alaihi aghlab fala takhlu tariqash syahwa, ya. Fala tukhlu tariqash syahwa alaihi wa tu'attilu thagharaha. Fa inna man lam yamlik nafsahu indal ghadab fa innahu bil hari alla yamlikaha indal ghadab min tariqish syahwa. Nah, orang yang sifat amarahnya mengharu biru ini beda dengan orang yang tidak pemarah sama sekali. Ya. Orang yang tidak pemarah sama sekali gampang digoda syahwatnya. Tetapi orang yang nafsu marahnya itu menggebu-gebu, fala tukhallu, jangan biarkan syahwatnya. Oh, dia bukan tipikal orang yang suka memperturutkan syahwatnya. Ya, ingat ya, bahwa syahwatnya pada saat itu berada di pinggir jurang kehancuran dirinya. Sepertinya dia orang yang gak nafsuan, maaf ya, dalam tanda kutip gak nafsuan. Tetapi ketika dia pemarah, nafsu syahwatnya itu sebenarnya dalam kondisi riskan. Maka dikatakan di sini, wala tu'attilu thagraha, jangan tutup sama sekali celah syahwatnya. Fa'inna man lam yamlik nafsahu indal ghadab, orang yang gak pernah bisa menahan nafsu amarahnya. Dikit-dikit marah, dan ketika marah dia berbuat apa saja, ya. Fa'innahu bilhari alla yamlikah indal ghadab min tariqi syahwah. Maka ketika dia marah, saat itulah ada bagian daripada syahwat yang gak bisa dia hindari. Ya, saking marahnya akhirnya dia mukul. Saking marahnya akhirnya dia mencaci maki. Fazawwiju baina ghadabihi wa syahwati. Kawinkan antara kemarahan dengan syahwatnya. Ingat ya, banyak orang itu yang dalam kondisi marah, ya. Dalam kondisi normal ini dia biasa-biasa aja. Nafsu makannya biasa, nafsu minumnya juga biasa. Ketika dia marah, ya, stres dia, makannya habis-habisan, minumnya habis-habisan. Ya. Nafsu syahwatnya terhadap lawan jenisnya meningkat tajam. Ya. Itu karena orang yang sedang dalam kondisi marah beda dengan orang yang terjebak dalam syahwatnya. Kadang-kadang setan membiarkan orang tenggelam dalam syahwatnya. Ya, enggak usah jadi pemarah, enggak apa-apalah. Ya, diem-diem, ya, tapi menghanyutkan dalam tanda kutip, ya, bukan potensi baik tapi potensi buruk, ya. Seperti anak yahubiyadih, maaf ya, orang yang melakukan onani, masturbasi, ya, orang yang keranjingan penyakit-penyakit ini, itu kan senang melakukan kejahatan, senang melakukan maksiat di tengah kesendirian, gitu loh. Ya, justru dia memanfaatkan momentum kesendirian untuk bermaksiat. Yang kayak gini dibiarin sama setan, nggak usah dibuat dia jadi pemarah, nggak apa-apa. Ya, karena dia sudah merusak dirinya sendiri di tengah kesendirian. Nggak perlu menggunakan orang lain membujuk dia, karena maksiat dia justru tipikal maksiat yang bergerak dalam senyap. Jadi hati-hati orang yang punya kebiasaan maksiat di tengah kesendirian, ini makanan empuk setan gitu. Setan nggak perlu menggunakan nafsu amarahnya, nggak perlu menggunakan teman-teman untuk menggodanya. Dengan sendirinya juga susah orang untuk memperbaiki dirinya. Susah nggak ya memperbaiki kebiasaan orang yang suka bermaksiat dalam kesenyapan? Susah. Karena orang nggak tahu kalau dia bermaksiat. Dia tampangnya bagus, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ya. Kalau ketemu sama orang ramah-ramah saja. Ya, kalau menghadapi persoalan dia tenang. Tapi orang nggak pernah tahu di tengah kesendirian dia bermaksiat. Ya, setan senang, sementara orang-orang yang baik lengah. Beda dengan orang yang tipikalnya pemarah gitu loh. Kelihatan sekali ini orang kayak gini perlu diperhatikan ini. Bahaya ini, ya. Dia bisa membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Kita kembali kepada pembahasan. Nah, ketika orang sudah pemarah, setan justru akan mudah mengawinkan dirinya dengan syahwat. Wamzuju ahaduhuma bil akhar. Campurkan syahwat kemarahannya itu dengan syahwat nafsunya. Wamzuju ahaduhuma bil akhar. Wad'uhu ila syahwati min babil qadab. Ajak dia untuk bermaksiat dengan syahwatnya ketika dia sedang terpengaruh dengan kemarahannya. Wa ilal ghadabi min tariqi syahwat, dan ketika dia sedang melampiaskan syahwat kebinatangannya, ajak dia untuk melampiaskan nafsu amarahnya. Ya, jadi makanya yang namanya marah, ya. Yang namanya marah itu kelihatan sederhana, tapi dia multifungsi. Makanya Rasulullah bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab, falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ketika seorang mampu menahan amarahnya, dia akan masuk surga. Ya. Alaysa syadidu bisulah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Ya. Innama syadid man amsaka nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, ya, yang mampu menahan amarahnya, ya, ketika amarahnya itu sedang bergejolak kuat, ya, itu orang yang kuat, ya, orang yang mampu menahan nafsu syahwatnya ketika nafsu syahwatnya itu sedang bergejolak kuat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diungkapkan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang kemarahan, ya, kemarahan itu salah satu di antara perbuatan dosa yang tidak pernah sendirian gitu, kira-kira gitu. Wal kadzimina ghaira. Makanya orang-orang yang bertakwa itu tandanya wal kadzimina ghaira, yang mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsin, dan suka berbuat kebajikan. Itu urutannya begitu. Mampu menahan amarah, dia akan memaafkan manusia, dia akan berbuat baik. Urutannya begitu. Urutan kebaikan itu seperti itu. Ya. Orang yang gak suka berbuat kebaikan kepada orang lain, akhirnya akan mudah untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Akan mudah marah kepada orang lain. Levelnya pun seperti itu. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah. Ketika orang itu marah, itu berbagai bentuk maksiat akan bisa lahir gitu loh. Maksiat mencaci maki, maksiat menggibah, ya, maksiat mendendam, maksiat suudon, berburuk sangka kepada orang lain, ya. Belum lagi nanti nafsu yang dilampiaskan di dalam dirinya sendiri, ya. Ketika orang sedang marah, dia akhirnya enggak peduli dengan kewajiban. Masa bodohlah. Aku lagi bete, aku lagi bad mood. Ketika orang sedang bad mood, sedang marah, sedang mengurung kebencian di dalam dirinya, dia akan meninggalkan banyak hal yang bermanfaat. mulai dari hal-hal yang mubah yang bermanfaat buat dirinya sampai kewajiban-kewajiban. Dia mulai tidak peduli lagi dengan hal-hal yang haram gitu. Masa bodoh lah, ya. Jadi sekali lagi, babul marah babun azim. Bab kemarahan ini bab yang sangat luas sekali. Wa alamu annahu laisa lakum min bani Adam silahun ablagh min hadzainis silahain. Sesungguhnya kalian ini, wahai bala tentara setan, tidak memiliki senjata yang lebih kuat, lebih hebat daripada dua senjata ini, yaitu senjata syahwat dan amarah. Wa innama akhrajtu abawaykum abawayhim minal jannah bisyahwah. Aku mengeluarkan bapak dan ibu anak Adam, yaitu Adam dan Hawa, dari sorga bisyahwah, karena syahwat. Ya. Wa innama alqaitul adawata baina awladihim bil ghadab. Sesungguhnya aku memasukkan unsur permusuhan, ya, di antara anak-anak Adam itu dengan kemarahan. Ini salah satu yang dibahas panjang lebar oleh para ulama, di antaranya Ibn Al-Qayyim dalam Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah. Dibahas juga oleh Ibn Taimiyah dalam beberapa tempat di Majmu' Fatawa, bahwasanya Adam dikeluarkan dari sorga, gitulah, dikeluarkan dari sorga. Sebagian di antara orang yang menafsirkan Al-Quran, beranggapan bahwa Adam itu tidak mungkin terpengaruh syahwatnya, jadi sama sekali tidak mungkin, gitu. Sama sekali tidak mungkin terpengaruh syahwatnya sampai tergoda oleh setan. Dan karena di sorga itu nggak ada kemaksiatan, ya. Ini yang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi pendapat yang rajih menurut Ibn Qayyim bahwa jannah yang di sini itu bukan jannah yang akan dipersiapkan untuk umat Islam nanti, ya, kaum muslimin nanti di akhirat. Tapi ada sebagian di antara ulama mengatakan hiya nafsul jannah, ya, tapi dengan aturan yang berbeda, ya. Jannah di sana adalah fidaril jaza. Jannah yang akan diberikan kepada kaum muslimin nanti mungkin saja jannah yang sama, tapi bentuknya sudah merupakan balasan dari amal perbuatan mereka, sehingga punya sifat yang berbeda, yang di dalam tidak akan mungkin manusia tergoda oleh setan lagi, karena setan sudah dijerumuskan ke dalam neraka, ya, semuanya, ya. Kemudian mereka di dalamnya juga tidak akan mungkin berbuat kesalahan, karena di dalamnya itu semuanya adalah kenikmatan, ya. Tidak ada lagho, tidak ada ucapan yang sia-sia. Semua yang ada di dalamnya adalah kenikmatan, ya. Apapun di antara pendapat tersebut, wallahu a'lam bishawab, yang jelas ketergodaan Bani Adam itu waqi', terjadi, gitu loh. Adapun ketika seorang nabi melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu mungkin terjadi, tapi itu bagian yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bagian yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian di antara ulama menghindari ucapan kata dosa bagi seorang nabi, ya, tapi menggunakan kalimat kesalahan saja, ya, menggunakan kalimat kelengahan saja. Wa hadza min babi ta'addub, ya, ini merupakan masalah ta'addub, bagaimana kita menjaga adab dan akhlak kita di hadapan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sepakat bahwa kesalahan itu niscaya terjadi, ya. Itu pernah terjadi pada Nabi Nuh, ya. Itu pernah terjadi pada Nabi Yunus, itu pernah terjadi pada Nabi Musa, itu pernah terjadi yakni pada Nabi Adam, yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan itu adalah sesuatu yang real terjadi, ya. Itu sesuatu yang real terjadi pada Nabi Adam. Bahkan ini dijadikan sebagai pelajaran, ya. Bahwasanya Nabi Adam dan Hawa yang demikian mulia, demikian suci, ya, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia pertama di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di atasnya, itu juga pernah berbuat kesalahan, ya, atas godaan setan melalui syahwat. Nah, maka sekali lagi setan berkata, aku sudah pernah mengeluarkan Adam dan Hawa dengan syahwat, ya, dan kemudian aku sudah menciptakan permusuhan di antara anak-anak Adam itu dengan kemarahan. Ini kisah Qabil dan Habil. Bihi quti'at arhamuha, gara-gara itu hubungan silaturahmi terputus. Wasafaktu dima'ahum, bahkan aku bisa membuat mereka menumpahkan darah sebagian mereka. Wabihi qatala ahadu ibni Adam ahahu, karena itulah salah seorang di antara anak Adam membunuh saudaranya. Karena apa? Karena kemarahan. Jadi syahwat dan kemarahan ini yang pertama kali menyebabkan manusia itu berbuat kesalahan di muka bumi ini. Adam dan Hawa dan kemudian anak-anak beliau. Wa alamu annal ghadab fi jamratin fi qalbi ibni Adam wasyahwatu narun tathuru min qalbihi wa innama tudfa'un naru bil ma'i was-salati wadh-dzikr. Ya, sampai di sini kan ada satu riwayat yang masih dipermasalahkan di kalangan para ulama, tidak akan saya bacakan. Dan harus diketahui bahwa kemarahan itu merupakan bara api bagi Bani Adam, ya. Syahwat itu ibarat api yang menyala-nyala di dalam hati seseorang. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air, dengan salat dan zikir. Dan ini sering dibahas oleh para ulama, ya. Anjuran untuk berwudu ketika kita marah, ya. Kemudian anjuran untuk salat, ya, anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan man ya'syu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan. Orang yang lalai berzikir kepada Allah akan ditemani oleh setan. Jadi ketika manusia kembali kepada zikir, setan akan lari. Ya, ini adalah anjuran para ulama ridwanallahu alaihim ajmain wa rahimahumullahu jami'an yang dijelaskan oleh mereka berdasarkan banyak nas-nas hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan itu. Ada satu risalah tipis itu, ya, yang ditulis Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Itu dimasukkan juga di dalam Al-Majmu' Ats-Tsamin min Fatawa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, kumpulan fatwa beliau, yaitu nasihat kepada seseorang yang sedang menghadapi kemarahan, ya. Bagaimana orang yang menghadapi kemarahan itu mengantisipasi kemarahannya, ya. Kalau dia sedang duduk, dia berdiri, ya. Kalau dia sedang berdiri, dia berjalan, ya. Pokoknya mengubah pergerakan, ya, supaya dia lalai dengan kemarahannya tadi. Nah, anjuran untuk kemudian berwudu dan sholat, ya, untuk berzikir, baca Quran, pokoknya melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan kemaksiatan tersebut menuju ibadah. Itu risalah yang bagus sekali, ya. Waqad awsahum Allah Subhanahu wa taala ayasta'inu 'alaikum bis-sabr was-salah. Makanya Allah menganjurkan Bani Adam, kaum muslimin, untuk melawan, ya, dorongan setan ketika kita terpengaruh syahwat atau ketika kita terpengaruh kemarahan, bisabri wassalah, dengan tabah dan salat. Istainu bisabri wassalah. Hendaknya kalian menggunakan kesabaran dan salat itu sebagai juru penolong kalian dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam menghadapi nafsu syahwat, dalam menghadapi kemarahan. Apapun persoalan kita di dalam hidup, ya, selesaikanlah dengan banyak salat, dengan ketabahan. Lalu apakah seorang itu tidak berikhtiar? Ya, justru bagian daripada ketabahan itu adalah ikhtiar, ya. Ya, bagian daripada tawakal itu adalah ikhtiar, ya. Bagian daripada ibadah itu adalah ikhtiar. Setiap ibadah seorang hamba di hadapan Allah itu selalu bersandingan dengan ikhtiar. Ya, selalu bersandingan dengan ikhtiar. Allah mengecam orang yang beribadah di dalam masjid kemudian tidak mencari rezeki. Ya, bahkan Allah mengecam orang yang berjihad fisabilillah dan kemudian dia tidak mau mencari rezeki. Kecuali ketika betul-betul kegiatan fisabilillah itu ihsar. Nah, istilah ihsar itu kegiatan fisabilillah itu betul-betul menghabiskan waktunya. Ya. Orang yang mengajar, yang thalabul ilmi, yang berjihad, sampai kemudian dia kehabisan waktu untuk mencari rezeki, maka orang-orang yang semacam ini, lilladzina ihsiru fisabilillah, la yastati'una darban fil ardi yahsawuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang semacam ini, yang terkurung di jalan Allah, yang sampai enggak mampu lagi mencari nafkah, maka orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah, ya, fisabilillah. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini mendapatkan sedekah. Itu artinya apa? Selama orang itu mampu, ya, jangan orang itu menerima sedekah. Selama masih mampu mencari nafkah, jangan menerima sedekah. Tapi kalau dia tidak mampu lagi, maka dia boleh menerima sedekah. Nah, kita kembali kepada persoalan, ya. Ya, kita kembali kepada persoalan. Jadi antara ibadah dengan ikhtiar itu selalu berseiringan gitu. Ya, ada Allah mengecam orang-orang yang bersantai-santai mengharapkan rezeki dari langit tanpa berusaha. Orang yang mengandalkan ibadahnya untuk tidak mencari kebaikan di dunia. Ya, di hari Jumat, ya, hari di mana orang itu harus mempersiapkan diri sejak dini, ya. anjuran yang begitu luar biasa, pahala yang begitu besar bagi orang yang datang begitu dini ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perintah kepada kita mencari rezeki di waktu itu, ya. Jadi kalau kita mendengar azan, ya kita tinggalkan jual beli kita. Tapi ketika kita selesai salat, fantasyiru fil ardi, kembali kalian menyebar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ibadah tidak boleh menghalangi seseorang mencari rezeki, ya. Jadi menjadikan ketabahan dan sholat itu sebagai penyelesai dari seluruh urusan kita, sekali lagi tidak menafikan ikhtiar. Karena bagian daripada kesabaran, bagian daripada ketabahan adalah ikhtiar. Fahulu bainahum wa baina dzalik, ya. Hati-hati jangan sampai manusia atau umat Islam itu menggunakan dua senjata mereka ini. Kalau mereka menggunakan ini, kita akan kalah, kata iblis. Kalau mereka selalu tabah dan selalu sholat, kita akan kalah. Wa ansuhum iya, buat orang itu lupa dengan sholatnya, lupa dengan ketabahannya. Lupa dengan sholatnya tidak harus dimulai dengan orang itu dibuat nggak sholat sama sekali. Dibuat aja dia sholat, tapi pikirannya kesana kemari. Atau kemudian sholat, tapi dibuat di akhir-akhir waktu. Ini yang digambarkan di dalam Al-Quran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Ya, neraka wail itu diceritakan, ya, satu lembah di neraka yang disebut wail itu disediakan bagi orang-orang yang sholat. Ya, tetapi orang yang sholatnya kayak gimana? Orang yang sholat yang lalai dengan sholatnya. Ya, digambarkan oleh para ulama yaitu orang yang selalu menangguhkan sholat sampai akhirnya di ujung-ujung waktu sholat. Hah? Bahkan suatu saat sampai kebablasan habis waktu sholat. Nah, orang-orang yang semacam ini yang sholat tapi melalaikan sholatnya. Atau ya, orang-orang yang sholat tapi riya. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Jadi orang yang sahun dalam sholat itu bisa orang yang melalaikan sholat atau orang yang sholat juga tepat waktu juga, bahkan sangat tepat waktu, tetapi dia riya. Akhirnya apa? Amal sholat itu gugur. Nah, orang-orang yang semacam ini diancam oleh Allah dengan neraka. Ini upaya setan membuat kita lupa gitu loh. Lupa dengan sholat, atau sholat juga tapi tidak memfungsikan sholatnya. Sholat tapi bermaksiat, sholat tapi riya gitu. Sholat tapi di ujung-ujung waktu. Wasta'inu alaikum bis-sabri was-salah. Fahulu bainahum wa baina dzalik. Gunakan sholat dan ketabahan yang mereka pakai itu justru untuk membuat mereka itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi gunakan sholat mereka justru untuk bermaksiat, gunakan sholat mereka justru untuk berbuat salah. Ya. Gunakan ketabahan mereka tapi dengan cara yang keliru gitu. Seperti sudah saya sebutkan ya. Batasan antara orang yang tabah dengan orang yang malas itu tipis sekali. Antara orang yang tabah dengan syaitanun akhras, dengan setan bisu itu dekat sekali. Jadi setan bisa menggunakan semua ini untuk kejahatan gitu. Orang yang tabah, orang yang sabar itu difungsikan oleh setan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahulu bainahum wa baina dzalik. Pokoknya halangi mereka untuk menggunakan keduanya melawan kalian. Wa ansuhum iya, buat mereka lupa. Wastainu alaihim bisyahwati wal ghadab. Ya, gunakan syahwat dan kemarahan mereka untuk membuat mereka lupa. Ya, karena syahwat mereka lupa salat, ya, karena marah mereka lupa salat. Karena syahwat mereka merusak sholatnya, karena kemarahan mereka lupa dengan sholatnya. Jadi ada orang yang sholat berjamaah, tapi justru mengumpulkan dosa. Sholat berjamaah itu seharusnya kan menambah pahala. Ya. Sholat sendirian sudah berpahala, berjamaah dilipat gandakan pahalanya. Kan begitu seharusnya. Tapi sebagian di antara orang justru, nah, ketika dia itu sholat berjamaah, dia menumpuk dosa dan maksiat. Ya, baru saja dia bertakbir, dia sudah berpikiran jelek orang yang di kiri dan kanannya. Ini orang yang jarang ngaji, ini orang udah lama nggak pernah sholat berjamaah, tiba-tiba muncul, ada apa ini? Ya, kemudian gerakan sholat orang lain, aduh, gerakan sholatnya kayak orang nggak pernah belajar sholat aja. Aduh, ini orang udah sering ngaji tapi sholatnya masih salah-salah juga. Kayaknya kemarin baru diajarin tata cara sholat, tapi tata cara sholatnya nggak makin bagus juga. Dan seterusnya, ya, kadang-kadang orang sholat berjamaah tapi justru ya berbuat maksiat kepada Allah dengan mencibir orang-orang ada yang di sisi kiri dan di sisi kanannya. Kadang-kadang juga mencibir imamnya. Aduh, imam bacaan salatnya kayak gini kok jadi imam. Ini lulusan pesantren tapi kok bacaan Qur'annya centang perenang. Ini hafalan Qur'annya sibuk lupa, terus pasti banyak maksiatnya. Dan banyak lagi hal yang lain ya. Jadi ini yang dikatakan bahwa ketika seorang itu sedang melakukan ibadah sekalipun, setan bisa menggunakan nafsu syahwat dan kemarahan orang tersebut agar merusak amal ibadahnya. Wa ablaghu aslihatakum fiha. Sekali lagi, bahwa senjata pamungkas kalian dalam menaklukkan manusia termasuk melalui nafsu dan syahwatnya adalah al-ghaflatu wattiba'ul hawa, seperti sudah dibahas sebelumnya, memanfaatkan kelengahan manusia dan keinginan manusia memperturutkan nafsu syahwatnya. Wa a'zamu aslihatukum aslihatuhum fikum, ya. Sebaliknya senjata mereka yang paling kuat dalam menghadapi kalian, a'zamu aslihatihim fikum wa amna'u husunihim, ya, benteng mereka yang paling kuat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Wa mukhalafatul hawa, ya. Menjauhi, menghindari hawa nafsu. Fa idza ra'aytum ar-rajula mukhalifan li hawah, kalau kalian sudah melihat orang yang begitu kukuh, ya, bersikukuh untuk menghindari godaan nafsu syahwatnya, fahrubu min dhillih, ya. Segera menghindari bayangannya. Wala tadnubinu, enggak usah didekatin dia. Ya. Kalau orang sudah mampu mengendalikan syahwatnya sedemikian rupa, jauhi dia. Ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setan akan berhenti? Ya, tidak. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, ya, dia tetap memanfaatkan momentum kelengahan. Ketika suatu saat sedang turun imannya, sedang lengah, setan datang lagi, ya. Wal maqsud annadzunuba wal ma'asi. Intinya kata beliau, dosa dan kemaksiatan silahun wa madadun yamuddu bihal abdu a'da'ahu. An-nadzunub wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu biha al abdu a'da'ahu. Dosa dan maksiat ini merupakan senjata dan merupakan perangkat yang justru digunakan seorang hamba untuk menolong musuh-musuhnya. Itu setan. Ya, ketika seorang hamba bermaksiat, dia lagi nolong setan, ya, intinya kayak gitu. Setan ini kan mau menyesatkan manusia. Dia sudah membuat aklamasi akan memasukkan manusia-manusia ke neraka, ya. Walaqad zara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa lahum absarun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhan. Ya, kami telah menyiapkan neraka jahannam ini bagi manusia dan jin, ya, yang mereka itu punya otak tapi enggak digunakan, mata enggak digunakan, telinga enggak digunakan, yaitu untuk kebaikan, tapi justru menggunakannya untuk bermaksiat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ini orang-orang yang gagal menggunakan panca inderanya demi kebaikan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini lagi nolong setan, karena tugas setan memasukkan mereka ke dalam jahanam tadi. Ya. Wa yu'inuhum ala nafsi, dia lagi nolong setan untuk mengalahkan dirinya. Kan aneh ya, orang menolong musuh ngalahin dirinya. Ya. Kalau seorang muslim bermaksiat, dia lagi nolong setan mengalahkan dirinya. Fayuqatilunahu bisilahihi, akhirnya setan akan membunuh dia, memerangi dia dengan senjata yang dia punya sendiri. Ya, dengan dia memperturutkan syahwatnya tadi. Wa yakunu ma'ahum ala nafsih, sehingga dia justru menjadi sahabat setan di dalam menghancurkan dirinya sendiri. Wa hadza ghayatul jahli, ini orang yang paling bodoh. Ya, jadi orang yang nyaman dengan maksiat itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. Selama kita masih memiliki rasa antipati terhadap maksiat, penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, pupuklah penyesalan ini, ya. Pupuklah antipati kita ini menjadi bahan bagi diri kita untuk tidak melakukan kesalahan tersebut kali-kali selanjutnya, ya. Gunakanlah ini sebagai jalan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu memang banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yablughul a'da'u min jahilin. Ya. Ma yablughul jahilu min nafsihi. musuh manapun tidak akan bisa mengalahkan orang yang bodoh dengan cara yang lebih baik daripada menggunakan kebodohan orang itu untuk mengalahkan dirinya sendiri. Itu terjemahan secara sederhananya. Ma yablughul a'da'u min jahil ma yablughul jahil min nafsi. Jadi musuh yang bagaimanapun tidak akan mampu mengalahkan orang yang bodoh dengan cara yang lebih baik daripada menggunakan kebodohan orang itu untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu terjemahan ya. Ya, tidak dengan terjemahan harfiah. Ma yablughu, tidaklah sampai al-a'da'u, para musuh, min jahilin, dari orang yang bodoh. Ma yablughu, sebagaimana dia sampai, ma yablughul jahil, sebagaimana orang yang jahil itu sampai, min nafsihi, pada dirinya sendiri. Itu terjemahan harfiah ya. Kalau kita terjemahin kayak gitu, nggak ada yang paham. Ya. Jadi intinya, musuh itu tidak memiliki senjata yang lebih ampuh untuk menggoda orang bodoh, lebih daripada kebodohan orang bodoh itu sendiri. Ya, karena kebodohan orang bodoh itu adalah senjata paling ampuh yang akan digunakan setan untuk mengalahkan dirinya. Maka cara terbaik untuk melawan setan itu adalah dengan al-istizaratu minal ilm, membekali diri kita dengan ilmu. Oleh sebab itu, man kharaja li talabi ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Orang yang melakukan perbuatan apapun dalam rangka menuntut ilmu, itu akan dijadikan oleh Allah jalan memudahkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya karena menuntut ilmu itu adalah membuka celah bagi diri kita untuk bisa menghadapi godaan setan. Untuk menyingkirkan senjata paling kuat setan mengalahkan kita, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang menyerang diri kita dengan kebodohan diri kita sendiri. Ini sering saya tegaskan ya, kenapa banyak hadis yang menjelaskan orang yang berilmu itu, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya itu, yastaghfirullahu ma fis samawati wa ma fil ard, akan dimintai ampun oleh segala yang ada di langit dan di bumi, hatal hitan ya, sampai ikan filma di dalam air. Semua binatang memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena orang yang mengajarkan ilmunya menyelamatkan banyak orang dari neraka. Diajarkan fulan, fulan, fulan, fulan. Bahkan saat dia belum mengamalkan ilmunya saja, dia sudah mendapatkan pahala. Ini bukan berarti orang yang mengajarkan ilmu gak perlu mengajarkan ya. Misalnya dia ngajarin orang untuk sholat malam. Orang-orang sudah sholat malam, dia belum nih. Ya, dia belum. Ya, kita tahu sholat malam bukan kewajiban. Orang yang tidak sholat malam juga tidak berdosa. Tetapi ketika seseorang mengajarkannya kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkannya, yang mengamalkan ngajarin lagi ke orang lain, lalu mengamalkannya, dia akan termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Ya, orang yang mengajarkan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, atau ajru man taba'aha, ila yaumil qiyamah ghaira an yanqusa min ujurihim syai'. Dia akan mendapatkan pahala dari orang yang ngikutin dia terus sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu baru satu ya. Ketika dia juga melaksanakan apa yang dia amalkan ya, ibadah-ibadah sunnah yang dia amalkan, dia dapat pahala dari amal perbuatan itu, dan dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti ajarannya tersebut sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu satu. Ketika orang-orang yang berilmu ini mengajarkan manusia untuk berbuat baik, semua kebaikan akan dia dapatkan, termasuk kebaikan kepada seluruh benda di alam semesta ini. Ada ulama yang ngajarin jangan menyakiti binatang, jangan menyia-nyiakan makhluk Allah. Orang yang sedang bercocok tanam saja itu nggak boleh membiarkan tanamannya itu sampai mati. Ya, dah hendaknya dia berusaha untuk merawatnya sampai dia mendapatkan hasil di situ. Ini artinya, ketika orang itu mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, banyak di bumi ini akan mendapatkan kebaikan. Rahmatan lil alamin itu akan terasa. Maka binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan akan bersyukur. Ya, binatang senang karena dia tidak dizalimi. Tumbuh-tumbuhan akan senang karena dia dirawat. Nah, semuanya itu kembali kepada apa? Kepada amal dari ilmu. Siapa yang mengajarkan ilmu? Para ulama. Nah, jadi para ulama itu sekali lagi akan menciptakan kebaikan di muka bumi ini. Makanya hakikat daripada apa namanya mengajar, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau menukil dari ucapan Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, hakikatut ta'lim, hakikat ta'lim itu adalah ta'alum, belajar. Dan hakikat daripada ta'lim itu adalah, kata beliau, raf'ul jahli anin nafsi wa anil ghair. Hakikat daripada mengajarkan ilmu itu adalah mengenyahkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Itulah niat utama dari orang mengajarkan ilmu. Agar kita yang mengajarkan ilmu itu terbebas dari ketidaktahuan, dan kita mengajak orang lain untuk terbebas dari ketidaktahuan. Karena itu adalah celah paling utama yang akan dimasuki oleh setan pada diri seseorang. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pagi menjelang siang hari, insyaallah. Dan insyaallah juga akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Esok hari kita akan membahas kembali sampai kepada ucapan beliau, wa min ajaib annal abda yas'a bijuhdihi fi hawani nafsi. Betapa alangkah ajaibnya, alangkah anehnya ketika ada orang yang berusaha dengan sekuat mungkin justru untuk membinasakan dirinya sendiri. Bagaimana itu terjadi? Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Esok hari di jam yang sama, pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya cukupkan di sini saja. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.